Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanan ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur Masjid Jenderal Sudirman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita Allah taala hantarkan sampai kepada hari yang ke-23 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan khususnya dan di bulan-bulan yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya dan dijadikan sebagai penghapus atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hadirin sekalian dirahmati Allah taala, tema yang akan dibahas pada kesempatan kali ini bagaimana yang tadi sampaikan ke panitia adalah masalah-masalah khilafiyah seputar puasa Ramadan dan bagaimana cara menyikapinya. Masalah khilafiyah adalah masalah yang merupakan suatu keniscayaan yang sudah ada sejak Rasulullah masih ada. Dan ketika masalah khilafiyah tersebut atau perbedaan pendapat tersebut tidak keluar dari teks yang telah dinyatakan oleh Rasulullah atau oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, maka perbedaan pendapat tersebut dibenarkan. Saya mengambil sebuah contoh. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beberapa sahabat untuk pergi ke Bani Quraizah, tempat tinggalnya orang-orang Yahudi, di mana telah terjadi pelanggaran atas perjanjian antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk pergi ke Bani Quraizah dan beliau di antara pesannya adalah beliau mengatakan la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah, yang artinya la yusalliyanna, tidak ada seorang pun yang sholat al asra, sholat asar, illa fi Bani Quraizah, kecuali di Bani Quraizah. Sahabat-sahabat yang berangkat ke Bani Quraizah dan mendapat pesan berikut dalam perjalanan ketika masuk waktu asar, mereka berbeda menjadi dua pendapat. Sebagian ada yang sholat ketika masuk waktu asar, sebagian lain ada yang menunda dan melanjutkan perjalanan sampai ke Bani Quraizah. Dan mereka sampai ke Bani Quraizah sudah masuk waktu maghrib, asarnya sudah lewat. Sehingga yang sudah sholat, sholat di awal waktu, yang belum sholat, sholatnya di qadha. Setelah mereka menyelesaikan tugas kembali kepada Rasulullah, mereka melaporkan dan menceritakan apa yang terjadi di antara mereka. Lalu Rasulullah membenarkan perbedaan pendapat tersebut. Mengapa? Karena yang sholat asar di awal waktu, walaupun secara zahir berarti dia melanggar larangan Rasulullah agar tidak sholat asar kecuali di Bani Quraizah, walaupun dia melanggar secara zahir, tapi mereka punya argumentasi, yaitu apa? Mereka memahami bahwasanya yang Rasulullah maksud bukan kita tidak boleh sholat asar sebelum sampai Bani Quraizah, tapi yang Rasul maksud kita harus sampai Bani Quraizah sebelum waktu maghrib sehingga kita bisa sholat asar di Bani Quraizah. Dengan kata lain, kita harus berjalan secepat mungkin sehingga kita bisa sampai ke Bani Quraizah sebelum maghrib dan bisa sholat asar di Bani Quraizah. Sementara yang satu yang menunda sholatnya, dia mengamalkan zahirnya yang nampak, yang secara tertulis, bukan yang tersirat. Karena yang tersuratnya jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Berarti belum sampai Bani Quraizah mereka gak sholat. Walaupun resikonya sampai Bani Quraizah sudah maghrib, tetap mereka sholatnya di Bani Quraizah. Artinya yang satu mengamalkan dari yang tersurat dari perkataan Nabi, yang satu lagi mengamalkan yang tersirat dari perkataan Nabi tersebut. Dan kedua-duanya tidak keluar dari aturan ijtihad, di mana sebuah teks Al-Quran ataupun hadis mengandung setidaknya dua, tersurat dan tersirat, atau bahasa usul fiqhnya mantuk dan mafhum. Maka Rasul tidak menyalahkan, dua-duanya dibenarkan. Kenapa? Karena itu tidak melanggar aturan ijtihad, tidak melanggar aturan menyimpulkan hukum. Kita ambil contoh lain. Suatu ketika Umar bin Khattab dan Mughirah bin Syu'bah di musim dingin di tengah padang pasir, mereka dalam keadaan junub. Ketika datang masuk waktu sholat, mereka harus sholat, tapi mereka gak bisa mandi. Kenapa? Karena udara terlalu dingin dan tidak aman untuk mandi. Umar bin Khattab menunda sholatnya sampai udara agak hangat siang hari, baru dia bisa mandi. Adapun Mughirah bin Syu'bah, dia berguling-guling di atas pasir, mengkiaskan mandi dengan tayamum. Kalau tayamum dengan abu, mandi dengan air. Kalau mandi seluruh tubuh, tayamum juga seluruh tubuh. Ketika mereka bertemu dengan Solo, diceritakan apa yang terjadi. Dua-duanya disalahkan. Dua-duanya disalahkan. Kata Rasulullah, jika sudah masuk waktu, lakukan sholat. Tidak bisa berwudu, tayamum. Walaupun junub, tetap tayamum. Dan tayamumnya cukup dengan membasuh muka dan telapak tangan. Jadi ketika perbedaan pendapat tersebut keluar dari teks, tetap disalahkan. Enggak akan dibenarkan. Itu dua contoh di mana perbedaan pendapat sudah terjadi sejak Rasul masih ada. Selama sebuah perbedaan pendapat tidak keluar dari teks Al-Quran atau hadis, itu dibenarkan. Tapi kalau sudah keluar dari teks, maka tidak bisa dibenarkan. Sekarang kita masuk beberapa contoh dalam permasalahan yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Tentu gak mungkin semua dibahas ya, waktu terbatas. Saya mengambil dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid karangan seorang ulama besar yang bernama Ibnu Rusy. Beliau bukan hanya ahli fikih, tapi beliau juga ahli kedokteran. Dengan kata lain, pola pikirnya agak berbeda dengan pola pikir yang ahli fikih murni. Maka kalau kita baca bukunya, dia menyusun buku sangat sistematis. Sangat sistematis. Ya. Beliau memulai dengan memberikan gambaran singkat tentang apa yang akan dibahas. Dan manhaj beliau atau metode beliau dalam bukunya adalah memaparkan setiap masalah dan menjelaskan mana yang menjadi titik perbedaan pendapat dan mana yang menjadi titik kesepakatan. Jika ada perbedaan pendapat, dijelaskan kenapa terjadi. Pepatah Arab mengatakan, "Idza 'urifas sabab batalal 'ajab." Kalau sudah diketahui apa sebabnya, maka tidak ada lagi rasa takjub atau heran. Karena mungkin sebagian orang merasa heran, kenapa kok dalam Islam begitu banyak pendapat? Kenapa mesti ada mazhab Hanafi? Kenapa ada Maliki? Kenapa Syafi'i? Bukankah Islam cuma satu? Saya pernah punya teman waktu belajar. Sama-sama belajar di Al-Azhar. Berhenti di sekolah di Al-Azhar, dia pulang. Kenapa? Dia ngambil jurusan akidah. Dia bingung. Kalau masalah fikih mungkin saya masih bisa paham beda pendapat. Tuh kenapa masalah akidah kok juga ada beda pendapat ini? Karena memang kenyataannya dalam masalah akidah beberapa hal ada beda pendapat. Seperti mentakwil ayat-ayat mutasyabihat, ada ulama yang mentakwil, ada yang tidak mentakwil dan seterusnya. Dia bilang kok Islam begini, banyak banget beda pendapat katanya. Dia berhenti, dia pulang, enggak terusin lagi belajar. Mungkin sebagian orang seperti ini perpandangan, tapi ketika kita mengetahui apa sebabnya, kita enggak lagi heran kenapa kok bisa beda pendapat. Nah, itulah metode Ibn Rushd dalam menyusun bukunya. Setiap masalah yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat dijelaskan secara rinci, ada berapa pendapat, siapa saja pemilik pendapatnya, kemudian argumentasi masing-masing, kemudian dijabarkan kenapa mereka beda pendapat. Saya ambil satu contoh saja yang berkaitan dengan rukun puasa. Rukun puasa itu tiga. Waktu, artinya harus dilakukan pada waktunya. Kedua adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Dan ketiga, niat. Kita ambil satu saja, waktu. Beliau menjelaskan, ulama sepakat bahwasanya puasa yang wajib adalah di bulan Ramadan. Sepakat. Sehingga kalau ada orang nyeleneh, oh puasa boleh bulan Syaban. Nah, ini berarti sudah keluar dari ijma ulama. Ijma ulama itu menurut para ahli usul fikih kekuatannya melebihi kekuatan apa yang ditunjukkan oleh ayat Quran. Bingung ya? Ijma ulama, apa yang telah disepakati oleh para ulama memiliki kekuatan hukum melebihi apa yang ditunjukkan oleh lafaz dalam Al-Quran. Penjelasannya sebagai berikut. Jika sebuah ayat Al-Quran atau sebuah lafaz dalam Al-Quran secara bahasa memiliki dua makna atau lebih, maka ulama gak mungkin mengatakan ini hanya satu. Karena memang kenyataannya seperti itu. Karena ulama sangat-sangat jujur secara ilmiah. Mereka mengatakan apa adanya. Jadi kalau memang ada dua kemungkinan, mereka akan mengatakan dua kemungkinan. Walaupun satu ulama yang bicara, bukan dua ulama. Maka gak heran misalkan Imam Syafi'i punya pendapat dua. Yang dikenal dengan istilah Qaulun Jadid dan Qaulun Qadim. Imam Syafi'i satu orang. Itu satu orang. Artinya apa? Setelah dikaji, oh ternyata memang lafaz ini mengandung dua kemungkinan. Lafaz ini mengandung dua makna. Atau setelah dikaji, oh ada dalil ini, ada dalil ini. Oh berarti bisa jadi memang begini hukumnya, bisa jadi begini hukumnya. Itu satu orang, apalagi dua orang. Maka kemungkinan perbedaan pendapatnya lebih besar. Saya ambil contoh. Ayat Al-Qur'annya berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Wal mutallaqat, dan wanita-wanita yang ditalak. Yatarabbasna, melakukan penantian. Penjelasannya menjalani masa iddah. Bi anfusihinna, dengan diri mereka, thalathata qurun. Thalatha, tiga. Di sini ada beberapa kalimat yang menjadi kata kunci. Pertama wal mutallaqat. Yang kedua yatarabbasna bi anfusihinna. Yang ketiga salasa, dan yang keempat quru. Dari empat kalimat kunci, di antaranya ada yang ulama sepakati dan di antaranya ada yang ulama beda pendapat. Saya ambil yang sepakati dulu. Kalimat wal mutallaqat secara kajian usul fikih itu lafaz namanya am. Artinya objek yang tidak terbatas. Misalkan kita mengatakan jamaah sholat zuhur Masjid Jenderal Sudirman. Ini jumlahnya gak terbatas. Gak bisa kita bilang 1000, 2000, gak. Itu namanya am. Gak terbatas. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ini jumlahnya enggak terbatas. Wal mutallaqatu, wanita yang ditalak, ini enggak terbatas. Wanita yang ditalak itu setidaknya ada 3 macam. Yang ditalak setelah sebelumnya digauli oleh suaminya, ada yang ditalak belum pernah digauli oleh suaminya, belum pernah disentuh sama sekali, habis akad nikah belum pernah disentuh, ditalak. Ada lagi yang ketiga, wanita yang ditalak dalam keadaan hamil. Ayat ini enggak menyebutkan apakah dalam keadaan hamil, apakah sudah pernah digauli ataukah belum, enggak disebutkan. Artinya lafaz ini umum, mencakup semua wanita yang ditalak. Masa menantinya adalah salasa, 3. Kalimat salasa pun ulama enggak beda pendapat, maknanya 3. Kuru, nah ini baru ulama beda pendapat. Karena qur'un dalam bahasa Arab itu memiliki 2 makna. Yang pertama artinya masa suci, yang kedua masa haid. Berlawanan, dan ini kenyataan. Memang begitu dalam bahasa Arab kalimat ini. Bisa kita kaji dalam literatur-literatur bahasa Arab seperti Lisanul Arab. Sehingga ulama beda pendapat. Kata Imam Abu Hanifah, yang dimaksud dengan furu artinya 3 kali haid. Berarti masa iddah wanita ditalak 3 kali haid. Sudah menjalani 3 kali haid, habis masa iddahnya. Kata Imam Syafi'i, 3 kali suci. Ya, sehingga jika seorang wanita telah menjalani masa 3 kali suci setelah ditalak, habis masa iddahnya. Ini ulama beda pendapat dan enggak bisa dipertemukan. Karena begitulah kenyataan ilmiahnya. Bahkan ulama-ulama yang mengkaji, sebagian tidak bisa memilih mana yang lebih kuat. Dibiarkan tetap dalam perbedaan tersebut. Tapi kalimat yang pertama, wal mutalaqat, wanita yang ditalak, ulama sepakat. Yang dimaksud bukan semua wanita ditalak, tapi yang dimaksud wanita yang ditalak yang belum pernah yang sudah pernah digauli oleh suaminya dan yang tidak dalam keadaan hamil. Ini ulama enggak beda pendapat. Padahal secara lafaz ayat ini mengandung semua. Ayat ini mengandung wanita yang ditalak dalam keadaan hamil, wanita yang ditalak sudah digauli, atau wanita yang ditalak belum digauli oleh suaminya. Ayat ini secara lafaz mencakup semua. Tapi ulama sepakat yang dimaksud dengan ayat ini adalah hanya wanita yang ditalak dan sudah digauli oleh suami. Kesepakatan ulama ini jadi memperkuat makna yang dimaksud oleh lafaz tadi. Seandainya tidak ada kesepakatan, maka lafaz tersebut kedudukannya namanya zonni, tingkatannya tidak sampai qat'i, sehingga perbedaan pendapat akan terus berlangsung karena tidak terjadi ijma. Itulah makna salah satu contoh dari ijma itu lebih kuat. Kalau ulama sudah ijma, maka tidak ada pendapat lain. Tidak boleh ada orang berpendapat lain jika ulama telah ijma. Imam Syafi'i punya dalilnya. Wa may yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Wa may yattabi' ghayra sabilil mu'minin, barang siapa mengikuti jalan selain orang muslim. Artinya kalau orang muslim sudah sepakat atas sebuah jalan, itu namanya ijma. Kalau ada orang yang mengikuti selain jalan tersebut, nuwallihi ma tawalla, Allah akan palingkan ke arah yang ia mau. Artinya dia keluar dari Islam. Wa nuslihi jahannam, dan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi orang yang melanggar ijma, berpendapat yang bertentangan dengan ijma, keluar dari Islam dan masuk ke dalam neraka. Begitulah pendapat para ulama, dan ini ulama enggak beda pendapat, sudah ijma. Sekarang kita masuk ke dalam masalah puasa. Memang ada beberapa pendahuluan ya, karena perlu menurut saya sebagai landasan. Dalam masalah puasa dikatakan ulama sepakat bahwasanya puasa yang wajib di bulan Ramadan. Karena ayatnya mengatakan demikian dan ulama enggak ada pendapat lain. Yang kedua, puasa adalah dalam satu bulan Ramadan tersebut 29 hari atau 30. Artinya jika terjadi orang berpuasa 28 hari tidak sah. Jika 31 hari juga tidak sah. Karena kan mungkin terjadi apalagi di Indonesia ya. Giliran mulai, ikut yang belakangan. Giliran lebaran, ikut yang duluan. Mungkin gak? Mungkin gak? Mungkin. Nah, kok kamu gak puasa? Saya mah ikut yang besok mulainya dah, kayak sekarang. Kan begitu ya? Giliran lebaran, loh. Kemarin kamu ikut anu katanya belakang puasa. Dekan belum lebaran, kok kamu udah lebaran? Ya saya ikut yang duluan. Nah, mungkin. Akhirnya puasanya bukan 29, bukan 30, 28. Atau ada yang kerajinan sebaliknya. Mulai ikut yang duluan, selesai ikut yang belakangan. 31 puasanya. Gak boleh, gak sah. Karena ulama sepakat puasa dalam satu bulan hanya 29 atau 30. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Oke. Yang berikutnya. Cara penentuan awal Ramadan yang diakui adalah ru'yatul hilal. Ini Ibnu Rus mengatakan ulama telah sepakat. Ulama telah sepakat bahwasanya ini kalimatnya dalam bahasa Arab ya kitabnya ini saya sudah terjemahkan. Fa innal ulama'a ajma'u ala anna syuhral arabiyya yakunu 29 wa yakunu 30. Ya artinya sesungguhnya para ulama telah sepakat bahwasanya bulan Hijriah 29 hari atau 30. Wa ala anna al-i'tibara fi tahdidi syahr Ramadan innama huwa ru'yah. Dan mereka juga telah sepakat bahwasanya yang diakui dalam penentuan bulan Ramadan adalah tidak lain ru'yah. Liqaulihi alaihi salatu wasalam berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Sumu berpuasalah liru'yatihi karena kalian telah melihat hilal ru'yah. Wa aftiru dan berfitrilah arti akhiri puasa Ramadan dan masuk ke Idul Fitri liru'yatihi karena kalian melihat hilal Syawal. Ulama sepakat. Itu poinnya yang disepakati. Nah sekarang poin yang menjadi perbedaan pendapat. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah jika hilal tidak terlihat, hilal tertutup awan, baru ulama beda pendapat. Jumhur ulama, mayoritas ulama mazhab yang empat mengatakan jika hilal tertutup maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30. Jika hilal tertutup maka bulan Ramadan juga digenapkan menjadi 30. Itu pendapat jumhur ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad. Ada pendapat lain yaitu pendapatnya Mutraf bin Syakhir. Dia mengatakan jika hilal tidak terlihat, tertutup oleh awan, maka dilakukan hisab. Dilakukan hisab atau perhitungan berdasarkan perputaran bulan dan matahari. Ini teksnya dalam bahasa Arab. Ya. Rawa ba'du salaf annahu idza ughmiya al-hilalu raja'a ila al-hisab bi masiril qamar wasyams. Sebagian salaf berpendapat jika hilal tertutup maka kembali kepada hisab atau perhitungan perjalanan bulan dan matahari. Ini adalah mazhab Mutraf bin Syakhir. Termasuk ulama besar di masa tabi'in. Diriwayatkan juga dari Ibnu Suraij. Ibnu Suraij salah seorang ulama mazhab Syafi'i. Beliau berkata, "Man kana madhhabul istidlal bil nujum wa manazilil qamar, tsumma tabayyana lahu min jihatil istidlal annal hilal mar'iyun wa qad huma fa innalahu an yaqida sawma wa yajzihi." Kata Ibnu Suraij, jika seorang mazhabnya adalah mencari dalil dengan bintang. Artinya apa? Menurut pendapat dia, penentuan Ramadan itu dengan kedudukan bintang, atau kedudukan bulan. Itu yang kita kenal dengan apa namanya titik apa tuh pertemuan ya antara matahari, bumi dan bulan. Ijtima. Guys, ijtima begitu. Kemudian tabayyana lahu min jihatil istidlal. Berdasarkan istidlal tadi, berdasarkan hisab, bulan sudah bisa terlihat. Waqad ghumma, akan tetapi bulan tertutup, hilal tertutup, maka dia boleh berpuasa dan sah. Artinya, menurut Ibnu Suraij, hisab bisa dipakai di saat hilal tidak terlihat. Artinya, kedudukan hisab itu bukan di nomor satukan. Dia di nomor duakan ketika hilal tertutup, maka saat itu baru dibolehkan dengan hisab. Arti kalau berdasarkan hisab, ini posisi hilal sudah bisa dilihat. Tapi ternyata hilal tertutup oleh awan, maka boleh berpuasa. Boleh berpuasa. Begitu. Ya. Itu adalah pendapat-pendapatnya. Sekarang kenapa terjadi perbedaan pendapat? Berarti ada dua pendapat. Yang satu mengatakan genapkan 30. Yang satu mengatakan hisab. Arti kalau berdasarkan hisab, besok sudah bisa hilal dilihat, tapi karena tertutup ya udah besok puasa. Berarti kan jadi beda kan? Jadi kalau berdasarkan hisab harusnya hilal sudah terlihat, tapi karena tertutup nah, boleh puasa. Berarti dia sudah mulai. Kalau yang pendapat pertama genapkan 30, berarti besok belum puasa. Berarti terjadi perbedaan. Berarti ada yang puasanya besok, ada yang puasanya lusa. Sehingga kesimpulannya tidak menjadi permasalahan jika ada perbedaan awal puasa. Tapi dengan kondisi tadi, hisab tidak dinomor satukan, tapi dinomor duakan. Di saat hilal tidak terlihat. Apa yang menjadi penyebab perbedaan pendapat? Sebuah hadis Nabi. Beliau mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Lanjutannya adalah, fa'in humma alaikum, fakdurulah. Fa'in humma alaikum. Jika hilal tertutup oleh awan, fakdurulah. Ini kalimat kuncinya yang menjadi perbedaan pendapat. Karena kalimat qadara yaqduru artinya perhitungan. Perhitungan. Nah kalimat inilah yang menjadi perbedaan ulama dalam mentakwilnya. Apa yang Rasul maksud? Hitunglah. Jumhur ulama Syafi'i, ya, Maliki, Hanafi dan Hambali, mereka mentakwilnya dengan hadis. Artinya hadis dijelaskan dengan hadis. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, fa'in ghumma alaikum fa'akmilul iddata salasin. Jika hilal tertutup awan, maka genapkanlah bulan menjadi 30. Jadi dia gak mau capek-capek. Ada nasnya Rasul bilang genapin, udah genapin. Itulah makna daripada takdirullah. Tapi kalau kata Ibnu Suraij, karena kalimat ukdur itu artinya menghitung, maka hitunglah tempat berputarnya bulan. Jika bulan berputar dan sudah mencapai titik temu ijtima, maka bergeser berapa derajat, berarti sudah masuk bulan baru. Itulah penyebab perbedaannya. Ya, jadi Ibnu Suraij mengatakan boleh hisab, tapi di nomor dua kan, bukan di nomor satu kan. Kata Ibnu Rus dalam kitabnya, ulama telah berijma penentuan Ramadan, penentuan bulan dengan hilal, dengan ru'yatul hilal. Sebenarnya saya persiapkan banyak, cuma karena waktu terbatas, kapan-kapan kita terusin aja. Ya, itu banyak masalah-masalah, ya, khilafiyah dalam puasa. Sehingga kesimpulannya adalah dalam awal bulan Ramadan itu mungkin terjadi perbedaan. Mungkin si A mulai puasa besok, mungkin si B puasanya lusa. Itu mungkin. Tapi yang tidak terjadi perbedaan pendapat adalah penentuannya hanya berdasarkan ru'yah. Jika tidak, baru hisab. Artinya bukan hisab itu diabaikan sama sekali, tidak. tapi di nomor dua kan. Hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, saya tidak bermaksud untuk memberikan dukungan kepada kelompok tertentu atau ormas tertentu. Karena konsekuensi saya memang seperti ini, harus menyampaikan ilmu sesuai dengan yang saya dapatkan. Saya tidak berafiliasi ke ormas apapun, alhamdulillah. Memang sengaja saya tidak pernah mau diajak. Saya tidak pernah mau diajak berafiliasi dengan ormas manapun. Ya, khawatir kejujuran ilmiahnya terganggu. Tapi saya berteman dengan semua pihak. Tapi ini yang saya dapatkan dalam kitab Ibn Rushd, seorang ulama besar. Ya, di Indonesia banyak dibaca bukunya. Di pesantren-pesantren dibaca bukunya, Bidayatul Mujtahid. Bahkan kalau bapak ke toko buku, insya Allah ketemu. Terjemahannya pun sudah ada, banyak. Ya, insya Allah ketemu. Ya, itu yang saya dapatkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangan Ibn Rushd. Demikian yang saya bisa sampaikan. Jika masih ada yang ingin disampaikan oleh jamaah sekalian, mungkin masih kita bisa beri waktu kurang lebih 5 menit. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Ya. Baik. Saya sebenarnya belum selesai ya, harusnya saya tambahin lagi ya, karena penyikapinya belum ya. Oke, baik. Saya tambah. Karena judulnya sedang menyikapinya, berarti belum selesai jawab pembahasan saya. Oke, baik, menyikapinya. Menyikapi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu setidaknya kita kategorikan dalam dua masalah. Pertama, masalah yang menyangkut orang banyak. Yang kedua, masalah yang sifatnya individu. Jika masalah sifatnya individu, silakan. Pendapat mana yang menurut Anda benar, silakan pecahkan. Tidak akan dipermasalahkan oleh orang yang berpendapat lain. Bahkan saking toleransinya, kalau misalkan si A mazhabnya Syafi'i, si B mazhabnya Hanafi, boleh saling menjadi imam dan sah. Jadi kalau orang yang bermazhab Syafi'i sholat di belakang orang yang mazhabnya Hanafi nggak pakai kunut, sah sholatnya. Sebaliknya pun begitu, sah. Karena ini sifatnya pribadi. Ya, si A wudunya dengan mazhab Syafi'i hanya membasuh sebagian kepala, si B wudunya dengan mazhab Maliki membasuh semua kepala, dua-duanya sah. Karena sifatnya pribadi. Si A mengatakan mazhab saya Syafi'i, kalau bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram batal wudunya. Si B mengatakan mazhab saya Hanafi, kalau bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram tidak batal wudunya. Dua-duanya absah. Karena sifatnya pribadi. Tapi kalau perbedaan pendapat yang menyentuh orang banyak dan menyebabkan perpecahan, enggak boleh terjadi. Enggak boleh terjadi. Al-Qur'an yang mengatakan famaktalaftum fihi min syai'in farudduhu ila Allah. Apapun yang kalian perselisihkan kembalikan ke Allah Ta'ala. Ditemukan ayat yang berbunyi wa ulil amri minkum. Dan taatilah pemimpin kalian. Sehingga ulama membuat suatu kaidah fikih, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan seorang hakim, pemimpin, mengangkat semua perbedaan pendapat. Artinya kalau pemimpin sudah memutuskan, maka semua harus patuh. Enggak boleh ada pendapat lain. Dan ini sudah dicontohkan oleh generasi pertama para sahabat. Umar bin Khattab tidak jarang berbeda pendapat dengan Abu Bakar. Tapi kan Abu Bakar pemimpinnya, dia taat dan dia patuh. Banyak contohnya. Di antaranya, Umar bin Khattab mengatakan, Abu Bakar mengatakan, saya akan memerangi orang-orang yang gak mau bayar zakat kepada saya. Kata Umar, gak boleh. Kenapa? Karena mereka sudah bersyahadat. Tapi karena Abu Bakar pemimpinnya, Umar hanya sebagai pendapat aja. Dan tapi dia gak menghalangi. Dan bahkan tetap bergabung dengan Abu Bakar dalam memerangi Khattab. Abu Bakar mengatakan harta negara akan saya bagikan kepada seluruh rakyat sama rata. Umar mengatakan bagaimana sama rata? Bukankah sebagian mereka adalah keluarga Nabi, sebagian dari mereka sangat berjasa kepada Islam, ya, berjuang sejak di Mekah dan seterusnya. Kenapa dibeda? Kenapa disamakan? Kalau menurut saya dibedakan. Tapi kan Abu Bakar pemimpin, pendapat Abu Bakar lah yang dilaksanakan, dan Umar sami'na wa ta'na. Tapi ketika Abu Bakar menjadi pemimpin, dilaksanakan pendapatnya, sahabat lain pun enggak protes. Begitu. Jadi kalau permasalahan perbedaan pendapat berkaitan dengan orang banyak, maka enggak boleh terjadi. Karena ayat mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amalkanlah Al-Qur'an. Jalankanlah ajaran agama jami'an, secara berjamaah. Wa la tafarraqu, dan jangan berfirqah-firqah, dan jangan berkelompok-kelompok. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan tidak sah ada dua sholat Jumat di satu kampung. Jadi kalau kita pakai mazhab Hanafi, enggak ada yang sah sholat di Indonesia. Nah, ini di gedung sini sholat, gedung sebelah sholat, gedung sebelah sholat. Itu kalau kita pakai Hanafi, pakai Syafi'i, enggak sah sholat Jumat kita. Tuh, yang pada ngaku mazhab Syafi'i, ya, enggak sah sholat Jumatnya. Ini di sini ada Jumat kan? Di gedung sebelah ada Jumat lagi. Gedung sebelah ada Jumat lagi. Menurut Syafi'i enggak sah. Sampai begitu. Kenapa? Karena umat harus bersatu. Tapi itu hanya menurut nasihat Syafi'i aja. Alhamdulillah, ulama enggak ijma. Coba kalau umat ijma. Seandainya ulama semua sepakat, sholat Jumat harus satu tempat, satu kampung. Waduh, repot dah urusannya. Alhamdulillah, ulama enggak satu pendapat. Ini salah satu contoh perbedaan pendapat ulama menjadi rahmat. Oke? Seperti itu. Nah, itu cara menyikapinya begitu. Ya. Jadi kalau sifatnya permasalahan yang sifatnya individu, kita saling menghormati. Selama dalam bingkai nas tadi. Tapi kalau permasalahan sudah menyentuh orang banyak, persatuan yang dikedepankan. Gitu. Nah, itu cara menyikapinya begitu. Tadi pertanyaan apa? Saya belum jawab soalnya. Oke, baik. Kalau menyalahkan dalam ranah keilmuan itu dibenarkan. Ya, dibenarkan. Karena maksudnya mengatakan pendapat saya benar, pendapat fulan salah. Itu boleh. Tapi hanya sebatas keilmuan. Di lapangannya enggak. Hanya sebatas keilmuan aja. Ya. Di majelis ilmu boleh begitu, tapi di luar majelis tetap sama-sama lagi. Begitu. Hanya di majelis ilmu aja. Ulama beda pendapat cuma di majelis ilmu aja. Di luar majelis ilmu mereka enggak beda pendapat. Salat berjamaah, perang berjamaah, jihad berjamaah. Ya, perbedaan pendapat itu cuma di dalam majelis ilmu aja. Di luar majelis ilmu enggak ada beda. Sama semua. Kenapa? Karena beda antara mengkaji ilmu dengan mengamalkan ilmu. Kalau mengkaji ilmu objektif apa adanya, beda kita bilang beda. Salah kita bilang salah. Tapi dalam mengamalkan, yang dikedepankan persatuan. Itu begitu. Ya. Jadi kalau mengkaji ilmu harus objektif. Ya beda kita bilang beda, jangan paksakan sama. Salah kita bilang salah, jangan kita karena pengen apa namanya katakanlah enggak enak sama si A, kita bilang betul. Ayah cuma komplimen, cuma basa-basi, enggak boleh, itu ilmu. Tapi kalau sudah masuk tahap pengamalan, yang dikedepankan adalah persatuan. Dan itu yang dilakukan oleh generasi pertama. Makanya enggak ada perpecahan. Walaupun perbedaan pendapat sudah ada sejak dahulu kala, tapi enggak ada perpecahan. Nah, kalau kita terbalik. Perbedaan bukan hanya di majelis ilmu, di luar majelis ilmu masih beda juga. Ketika mengamalkan beda juga. Akhirnya apa? Enggak bersatu umat. Enggak bersatu. Boleh enggak apa-apa kalau salah kita bilang salah, itu boleh. Ya, karena ulama enggak jarang mengatakan hadza khata, boleh. Wa hadza shawab, boleh. Ini benar, ini salah. Boleh enggak apa-apa. Tapi bukan sesat, lain lagi. Benar dan salah beda dengan sesat dan hak. Kalau sesat dan hak itu benar-benar sudah keluar dari Islam. Tapi kalau khata dan shawab, benar dan salah, itu masih dalam lingkup Islam. Masih dalam teks. Selama enggak keluar teks, itu khata dan shawab. Mudah-mudahan kejawab ya. Namun karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita bisa bertemu, kita bisa mengkaji lebih dalam lagi contoh-contoh lain perbedaan pendapat ulama, apa yang disepakati dan apa yang diperselisihkan. Yang telah disepakati enggak boleh kita langgar, yang diperselisihkan silakan. Kita boleh memilih mana yang bisa kita amalkan. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. In uridu ila islah mastata'tu, apa yang kuinginkan tidak lain hanyalah perbaikan. Wa ma taufiqi illa billah, taufik yang aku dapatkan tidak lain semata-mata dari Allah Ta'ala. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal. Wa ilaihi unib, dan kepadanya aku kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.